Assalamualaikum, selamat pagi. Aku di sini, engkau di sana, nama kita berpisah. Sudahlah pasti di hati ini, tentu rindu sekali. Waktu yang berlalu, tak mengingi cintaku. Walau kita jauh, hati kita satu. Aku sama-sama rindu. Asik, lupa lapa. Asik. Rasa terobati kerinduan ini, walau kita hanya jumpa dalam mimpi. Mimpi rindu hati semoga menjadi nyata, tanda cinta kita yang suci serta mulia. Aku di sini, engkau di sana, lama kita berpisah. Sudahlah pasti di hati ini, tentu rindu sekali. Waktu yang berlalu, tak mengingi cintaku. Walau kita jauh, hati kita satu. Aku di sini, kau di sana, kita sama-sama rindu. Rasa terobati kerinduan ini, walau kita hanya cuma dalam mimpi. Mimpi rindu hati semoga menjadi nyata, tanda cinta kita yang suci serta mulia. Aku di sini, engkau di sana, lama kita berpisah. Sudahlah pasti di hati ini tentu rindu sekali. Waktu yang berlalu tak memiliki cintaku. Walau kita jauh, hati kita satu. Aku di sini, kau di sana, kita sama-sama rindu. Terima kasih. Sama-sama.